Bagaimana dengan orang yang pergi haji dan umrah tapi dari hasil main musik atau menyanyi? Apakah ibadahnya sah? Mohon penjelasannya dan bagaimana hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Ya. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima ibadah seseorang. Ya. Apabila diambil dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.